Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam, dan malam ini kita memasuki halaman atau melanjutkan halaman 24. Naam, di poin ke-6 bagian bawah ya. Naam, perintahnya qala mu'allif rahimahutaala ij'al kulla jumlatin mimma ya'ti jumlatan haliyatan li jumlatin min insa'ika. Jadikan setiap kalimat berikut ini menjadi jumlah halia. Naam, min li jumlatin min insa'ika, dari kalimat karanganmu. Naam, artinya bikin jumlah halia dari pilihan kata-kata kita ya, kalimat yang kita pilih. Nah, contohnya di situ nomor 1. Nah, ra'aituka wa anta tamshi fi syari'. Aku melihatmu dalam keadaan engkau berjalan di jalanan. Nah, itu ya. Boleh seperti itu kalimatnya. Ra'aituka wa anta tamshi fi syari'. Nah. Nomor 2, siapa yang mencoba? Mata abi ana tiflun. Mata abi wa ana tiflun. Naam, artinya? Artinya bapakku meninggal saat aku masih kecil. Naam, bapakku meninggal dalam keadaan aku masih kecil atau ketika aku masih kecil. Naam. Nomor 3. Dakhaltul fasla wal mudarisu yaktubu ad-darsa 'ala saburati. Aku telah masuk kelas pada saat guru sedang menulis pelajaran pada papan tulis. Naam, ahsanta. Dakhaltul fasla wal mudarisu yaktubu ad-darsa 'ala sabura. Nomor 4. Aku keluar rumah atau aku kembali dari sekolahan. Kharajtu minal baiti wal mataru yanzilu. Iya. Kharajtu minal baiti wal mataru yanzilu. Atau raja'tu minas suqi wal mataru yanzilu. Dhahabtu ilal masjidi wal mataru yanzilu. Ya. 6. Nomor 5. Kharajtu min Makkata wasyamsu tagrubu. Naam, ahsanta. Artinya apa? Aku keluar dari Mekah dalam keadaan matahari tenggelam. Iya, nomor 6. Taholtul masjida wal muadzinu yukimu. Artinya? Aku masuk masjid ketika muadzin berdiri atau muadzin azan mengumandangkan qomat. Yukimu mengumandangkan qomat. Iya, yukimu maksudnya membangunkan yukim itu, tapi artinya mengumandangkan qomat. Iya. Nomor 7. Mm-hmm. agak maju duduknya biar nyampe kabelnya, agak maju sedikit. Mata jadi wa ana sorirun. Artinya? Kakekku meninggal dalam keadaan aku masih kecil. Nah, barakallahu fikum. Nomor 7. Yatlubul mudarrisu ila kulli talibin an yaqra' ad-darsa wa huwa jalisun. Guru meminta kepada setiap siswa untuk membaca pelajaran, wa huwa jalisun, dalam keadaan dia duduk, atau wa huwa waqifun, atau dalam keadaan dia berdiri. Lita'akkudi min fahmihi lil jumlah, untuk memahamkan, untuk menguatkan, meyakinkan pemahaman dia terhadap kalimat. Nah, barakallahu fikum, artinya sang guru berkata, ikra'id darsa wa anta jalisun. Nah, terus yang diperintah baca gitu ya. Ikra'id darsa ya Faisalu misalkan, wa anta jalisun. Artinya apa? Ucapan ini mengarah kepada Faisal. Bacalah pelajaran wahai Faisal dalam keadaan engkau duduk. Nah. Nomor 8. Tufidu la'alla tarajia wal isfaqu. La'alla memberikan faedah taroji dan isfak. La'ala itu memberikan faedah taroji dan isfak. Wa yataddihul farqu bainahuma minal mithalainil atiyaini, dan menjadi jelas perbedaan di antara keduanya dengan dua contoh berikut ini. Nah, nomor 1, la'allahu bi khairin ay arju an yakuna bi khairin. La'allahu bi khairin, aku berharap dia dalam keadaan baik. Artinya apa? Ai arju, aku berharap, an yakuna bi khairin, dia dalam keadaan baik. Nah, kalau la'allaka bi khairin berarti arju an takuna bi khairin, ya. La'allakum bi khairin berarti artinya apa? Arju an takunu bi khairin. La'allaki bi khairin apa artinya? Arju an takuni bi khairin. Nah, itu artinya. La'allahu berarti artinya aku berharap. Artinya apa? Aku berharap. La'alla, la'allanya aku berharap. Kemudian domir haknya, kalau la'allahu berarti an yakunu bi khairin. Kalau la'allaka antakunu, antakuna bi khairin. Nah. Hada taroji, ini untuk taroji. Untuk taroji yaitu harapan. Sehingga diartikan apa tadi? Arju, aku berharap. Yang kedua, la'allahu maridun. Nah, ai artinya akhsha an yakuna maridun, aku khawatir dia sakit. Hadal isfaq, ini untuk isfaq. Isfaq itu belas kasihan. Naam. La'allahu maridun, la'allaka maridun. Apa artinya la'allaka maridun? Akhsha an takuna maridun. La'allakum mardho. La'allakum mardho, dibikin jamak ya. Nah, artinya apa? Akhsha an takunu mardho. La'allaki maridatun. La'allaki maridatun. Apa artinya? Akhsha an takuni maridotan. Nah, artinya apa? La'alla di sini artinya aku khawatir. Nah, kadang-kadang diartikan, kadang-kadang diartikan jangan-jangan. Nah, itu arti jangan-jangan ini memberikan arti kekhawatiran ya. Jangan-jangan dia sakit. La'allahu maridun apa artinya? Jangan-jangan dia sakit. Namun arti jangan-jangan di sini kekhawatiran, bukan jangan-jangan doa. Bukan jangan-jangan ini apa larangan? Jangan-jangan larangan kan? Apalagi kalau jangan-jangannya sayur. Maka bahasa ini enggak fasih ketika kita artikan jangan-jangan dia sakit, itu enggak fasih. Dalam bahasa Indonesia apa? Enggak fasih. Iya enggak? Yang fasihnya apa? Ngartikan dengan bahasa Arab, yaitu apa? Saya khawatir dia sakit. Saya khawatir dia sakit. 6. Qala madza tufidu la'alla fil jumal fi jumalil atiyati. 6. La'alla di sini, la'alla pada kalimat-kalimat berikut memberikan arti apa? La'alla pada kalimat-kalimat berikut ini memberikan arti apa? Nah, coba baca nomor satu, baca terus antum bilang taroji atau isfak. Sambil diartikan. Taroji diartikan aku berharap. Kalau isfak aku khawatir. Nah. La'allaka najihun. Nah. Aku berharap engkau berhasil. Iya. Apa berarti? Taroji atau isfak? Taroji. Nah, berganti. La'alli rosibun. Aku mengira engkau gagal. Aksa. Aku? Aksa. Apa aksa tadi artinya? Aku? Oh. Aksa. Aku khawatir engkau gagal. La'alli itu siapa? Aku gagal. Iya, aku khawatir aku gagal. Oh gitu. Iya. Nomor tiga. La'alal imtihana sahlun. Semoga ya. Ujian itu mudah. Iya, ahsanta. Semoga ujian mudah. Ataroji. Atau aku berharap ya. La'alal imtihana sobun. Aku khawatir ujiannya sulit. Iya, aku khawatir ujian sulit. Isfaku. Isfak, na'am. Nomor lima. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' la'alli la ahujju ba'da 'ami hadha. Ya. Bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada', semoga aku tidak semoga aku tidak haji setelah tahun ini. Benar enggak? Semoga itu berarti berharap, aku berharap gitu. Aku berharap? Iya, benar enggak aku berharap artinya? Oh, aku khawatir. Aku tidak berhaji setelah tahun ini. Iya, aku khawatir aku tidak haji setelah tahun ini. Yaitu beliau Rasulullah SAW khawatir kalau itu haji beliau yang terakhir. 6. Dan memang demikian, karena itu disebut hajatul wada', ya, haji perpisahan. 6. Barakallahu fikum. La'ala ini akhwatnya siapa? Saudarinya siapa La'ala? Saudarinya Inna ya. Kita di jilid kedua membahas Inna kan. Agak panjang pembahasan Inna di jilid kedua, menyebutkan tentang beberapa saudarinya. Ada menyebutkan ke Anna, ya enggak, ada Anna, ada yang lainnya. Nah, di sini pembahasannya saudarinya Inna juga La'ala. Pembahasannya tentang La'ala di sini. 9. Ilaikum amtsilatan ukhra. Nah, ambillah contoh-contoh yang lain. Huna ilaikum ismu fi'lin. Ilaikum di sini adalah isim fi'il. Artinya apa? Isim yang menunjukkan arti fi'il. Namun dia tidak menerima alamat fi'il. Ilaikum di sini isim fi'il. Meskipun kalau kita pecah, dia itu berasal dari apa? Ila huruf jar, kumnya domir. Iya enggak? Ilaikum. Namun kita enggak boleh mengartikan ini huruf jar dan domir. Ilaikum, kepadamu, kan gitu. Nah, kalau diartikan ilaikum kepadamu, salah. Kepadamu contoh-contoh yang lain, salah. Kenapa? Karena konteks kalimat seperti ini tidak diinginkan huruf jar dan domir yang fi mahalli jarin, ya enggak. Namun yang diinginkan dia itu isim fi'il. Yang diinginkan adalah isim fi'il. Nah. Kenapa? Karena isim fi'il itu bisa juga berasal dari huruf jar. 6. Isim fi'il yang mangkul ya. Karena isim fi'il terbagi dua, ada isim fi'il yang murtajal, ada yang mangkul. 6. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Wasmul fi'li kalimatun tadulu ala ma yadulu alaihil fi'lu. Dan isim fi'il itu kata yang menunjukkan atas apa yang ditunjukkan oleh fi'il. Maksudnya kata yang ditunjukkan oleh apa yang ditunjukkan oleh fi'il, ghairu annaha la taqbalu alamatahu. Namun isim fi'il itu tidak bisa menerima tanda fi'il. Isim fi'il tidak menerima tanda fi'il. Apa tanda fi'il? Tanda fi'il di antaranya kemasukan qad, kemasukan sin, kemasukan ya mukhotoba. Itu ya. Isim fi'il enggak bisa menerima tanda-tanda ini. 6. dia itu isim, namun memiliki arti fi'il. Apa arti fi'il yang ada pada ilaikum? Artinya khud. Ilaikum khudhu, artinya khudhu. Kalau ilaika khud. Ilaika, kapnya ada mengalami perubahan tergantung yang diajak bicara ya. Ilaika khud. Ilaikum khudhu. Ilaikunna khudna. Tergantung siapa yang diajak bicara. Ilaikum, takdirnya apa di sini? Bukan takdirnya, artinya apa? Artinya khudhu, ambillah. Nah, ilaika ma'nahu khud. Nah itu lihat, ilaika ma'nahu khud. Karena makanya kap yang fathah, artinya apa? Domir mukhatab kan? Yang diajak bicara satu, khud. Nah, kalau yang diajak bicara banyak, ilaikum artinya khudhu. Nah, takulu engkau berkata, ilaika hadal kitaba, ambillah kitab ini. Ya ukhti ilaiki malaikah, wahai saudariku, ambillah gantungan-gantungan atau hanger-hanger. Nah, yang ketiga, yaqulul mudhi'u, berkata penyiar, ilaikum nashratal akhbar. Nah, ambillah siaran berita. Nah, qala wa kadzalika amin, demikian juga amin. Ismu fi'lin bima'na istajib. Amin itu isim fi'il yang memiliki arti istajib. Istajib itu fi'il apa? Fi'il amr ya. Istajaba yastajibu, istijabatan, mustaujibun, mustaujabun, istajib. Nah, berarti fi'il apa? Fi'il apa fi'il? Amr. Nah, berarti amin itu isim fi'il amr. Nah, coba antum yang membawa kitab Al-Mumti' fi'il mitasrib buka halaman 100 biar sedikit lebih banyak mengerti tentang isim fi'il. Halaman 100 ya. F. Lihat F, ketemu? Ya kan? Nanti situ disebutkan isim fi'il, yaitu isim yang menunjukkan arti fi'il. Seperti arti fi'il namun ia tidak menerima tanda-tanda fi'il. Menunjukkan arti fi'il seperti arti fi'il, artinya sama dengan fi'il. Nah, isim fi'il terbagi menjadi tiga, isim fi'il madi, isim fi'il mudhari', isim fi'il amr. Nah, antum lihat contoh-contohnya di situ. Hayhat artinya ba'uda, berarti apa? Hayhat itu isim fi'il madi, sama dengan ba'uda. Ba'uda fi'il madi. Fi'il mudhari', uffin, isim fi'il mudhari', seperti kita mengucap atadhajjar, atadhajjar, aku bosan, aku jemu. Isim fi'il mudhari'. Nah, fi'il amrnya contohnya soh, artinya uskut. Nah, demikian juga dunaka khud. Nah, seperti juga yang sekarang kita baca ilaika, artinya khud, atau haka khud. Banyak isim fi'il yang memiliki arti khud itu. Itu ya. Kemudian lihat catatan di situ, lihat isim fi'il terbagi menjadi tiga, isim fi'il murtajal, yaitu isim fi'il yang sejak awal digunakan sebagai isim fi'il, seperti syatana hehata. Berarti dia itu memang sejak awal kata ini dipakai untuk isim fi'il. Syatana artinya iftaroko, fi'il madi ya. Hehata artinya ba'uda, fi'il madi. Yang kedua isim fi'il mangkul, yaitu isim fi'il yang asalnya untuk selain isim fi'il, lalu dipakai, dipindahkan penggunaannya sebagai isim fi'il, seperti alaika. Asalnya huruf jar, ala ditambah kaf. Iya enggak? Atau dunaka, asalnya dorob. Duna itu dorob. Nah, kaf. Kemudian kaf pada isim fi'il mangkul mengalami perubahan menyesuaikan dengan mukhatab. Artinya bisa mengucap dunaka, dunakum, dunaki. Nah, yang ketiga isim fi'il ma'dul, seperti nazali, hadari. Keduanya ma'dul dari inzil dan ihdar. Nah, itu berkaitan dengan isim fi'il ya. Nah, kita lanjutkan, buka lagi halaman 25 kitab Durusul Lughah, kembali ke kitab Durusul Lughah. Nah, asya'u mamnu'un minas sarfi li'anna aslahu asya'u. Asya'u adalah mamnu' minas sarfi karena asalnya dari asya'u. Ala wasni af'ila'u, ikut wazan af'ila'u. Nah, kalau antum lihat wazan af'ila'u, mana huruf asli pada af'ila'u? Mana? Fa, ain dan lam. Kalau begitu mana yang asli pada asya'u? Mana aslinya? Sin, ya dan hamzah. Nah, itu ya. di antara faedah kita belajar apa? Belajar ilmu sorob, wazan dan mausun dengan mudah kita mengerti untuk bisa memahamkan. Memang memahamkan wazan dan mausun di kitab tersebut agak lama. Dan belum tentu ketika antum pahamkan lah paham, tapi ketika kita ambil contoh di sini, antum langsung paham. Oh, di situ. Karena asal kata itu fa'in dan lam. Ketika kita baca asy'au, mana asal katanya? Antum cari yang lurus fa, mana? Yang sejajar dengan fa, shin ya. Lalu setelah itu apa yang sejajar dengan ain? Ya, sejajar dengan lam. Hamzah. Nah, itu berarti asalnya itu. Nah. Nahwu agniya'u astiqa'u. Nah, contohnya juga agniya'u astiqa'u. Agniya'u asalnya apa huruf asalnya? Gin, nun dan iya ya. Iya enggak? Goniyun. Astiqa'u mana asalnya? Sod, dal dan qaf. Naam. Nah, itu namanya hamzah apa? Isim apa? Isim mamdud yang kita baca tadi pagi pembahasannya tentang isim mamdud. Isim yang berakhiran hamzah sebelumnya ada alif tambahan, itu alif yang bukan asal kata. Antum lihat alif itu asal kata bukan di situ? Bukan, berarti dia isim mamdud. Nah, isim mamdud termasuk dari mamnu' minas sarfi jika huruf sebelumnya ada tiga. Lihat, antum lihat ada alif tiga atau lebih. Antum lihat alif setelahnya hamzah ada berapa huruf sebelumnya? Ada tiga kan? Tiga atau lebih itu mamnu' minas sarfi. Tapi kalau kurang dari tiga maka dia bukan mamnu' minas sarfi. Seperti samaun, binaun, cuma dua huruf sebelumnya, ya. Berarti dia bukan mamnu' minas sarfi. Tapi seperti ini mamnu' minas sarfi atau seperti juga hamra'u, nam, beidau dan yang semisalnya. Barakallahu fikum, kita lanjutkan nomor 11. Syafahullah. Hada doa, ini adalah doa. Maksudnya syafahullah ini fi'il madi yang isinya sebetulnya berita namun memiliki arti doa. Kalau kita artikan perkata, syafa artinya dia telah menyembuhkan. Syafahullahu, Allah telah menyembuhkannya. Kalau secara lafaz tanpa melihat arti secara apa namanya? Penggunaan balago ya. Kita artikan syafahullahu, Allah telah menyembuhkannya. Nah, kemudian hada doa, ini doa maksudnya apa? Kata ini tidak diartikan sebagaimana mestinya fi'il madi. Namun diartikannya dia itu fi'il mudhari' diartikannya. Fi'il mudhari' mustaqbal. Syafahullah artinya Allah akan menyembuhkannya. Allah akan menyembuhkannya. Nah, kita sering artikan semoga Allah menyembuhkannya. Karena apa? Karena maksudnya adalah doa. Semoga Allah menyembuhkannya. Berarti di situ syafahullah fi'il madi memiliki arti apa? Mustaqbal, memiliki arti fi'il mudhari'. Sebab diartikan kepada doa. Ya, sebab diartikan kepada doa. Bisa enggak syafahullah diartikan kepada fi'il madi sebagaimana asal fi'ilnya? Bisa enggak? Bisa kalau memang konteksnya begitu. Tergantung konteks, tergantung kenyataannya. Iya, misal anak bertanya kepada Bu Salma tentang Edwal misalkan. Kepa halu Edwal. Sebentar, antum jangan syafahullah. Antum bilang sakit. Edwalun maridun. Edwalun maridun. Nah, baru anak bilang syafahullah. Ketika anak mengucap ini, Edwal lagi sakit. Berarti artinya apa? Doa. Semoga Allah menyembuhkannya. Nah, artinya fiilnya fiil mudhari'. Semoga Allah menyembuhkannya. Atau Allah akan menyembuhkannya. Tapi ketika anak tanya, kaifa halu Edwal? Antum bilang telah sembuh dari sakit ya. Atau antum bilang sekarang lagi kemarin sakit sekarang lagi main. Antum bilang wal'an fi mal'ab. Wal'an fil mal'ab. Ma'a sumala'ihi yal'abuna quratas salah misalnya. Iya. Ana bilang ana jawab. Syafahullah. Berarti apa arti ana ini? Ucapan ini Allah telah menyembuhkannya. Berarti Allah telah menyembuhkannya yang sebelumnya sakit sekarang lagi main. Ketika itu artinya fi'il madi beneran. Nah, jadi artinya tidak semua syafahullah memiliki arti doa, tergantung penggunaan kalimat. Bagaimana kalimat tersebut dipakai. Itu ya. Semoga la'allahu maridun, semoga dia sakit. Kalau itu makanya nanti pakai yang lain. Iya. Bukan pakai la'allah. Kalau antum ingin mendoakan kejelekan, nah maka pakai yang lain. Nah, kita lanjutkan. Hati misalan akhara minad darsi lil fi'lil madi alladhi yufidu du'a. Berikan contoh yang lain dari pelajaran untuk fi'il madi yang memiliki arti doa. Antum buka pelajaran, maksudnya bacaan. Buka. Siapa yang menjawab, silakan. Fi'il madi memiliki arti doa selain sabahullah. Yang ketemu langsung baca. Apa? Sifakallah. Ada sifakallah. Halaman berapa? Baris keberapa? Halaman 20-21. Kan bacaan kan 20-21. Sama halaman 22. Antum cari PL Madi yang memberikan arti doa. Taqabbalallahu umratakum, aksanta itu betul. Taqabbalallahu umratakum, semoga Allah menerima umrah kalian. Iya. Jazakallahu. Nah, itu juga termasuk jazakallahu khairan. Itu. Nah, kita lanjutkan. Kembali ke halaman 26. Hal min su'alin. Apakah ada soal? Apakah ada soal? Minnya enggak diartikan ya, min zaida. Jangan diartikan hal min soal, apakah dari soal? Nah, itu salah. Naam. Artinya apakah ada soal? Naam. Yang seperti ini pelajarannya pada pelajaran arti itu sebetulnya bukan di nahwu, bukan. Pelajaran mengartikan, mengerti apa namanya? Arti kalimat dari sisi ma'aninya, dari sisi apa penggunaannya, dari sisi ini dan sebagainya, itu lebih ditekankan pada pelajaran selain nahu. Kalau nahu itu untuk i'rab, susunan kalimat. Nah, kenapa antum mengerti artinya? Karena diterjemahkan oleh sang guru, sang mudaris. Kalau di Arab enggak diterjemahkan artinya. Itu belajar di Arab nahu, langsung belajar i'rab semua. Jadi ini marfu, fa'ilun marfu, alam terapi idoma, ini enggak tahu artinya apa. Yang kita tahu susunan kalimat. Gitu ya? Bukan, maksud anak, antum belajar nahu, sebetulnya antum itu bukan belajar arti, bukan. Cuman karena diartikan oleh guru antum, antum jadi nyantel-nyantel, meniru, mengerti. Itu pelajarannya bukan di situ. Termasuk yang seperti ini, hal min mazid. Itu bukan di nahu. Nahu membahas tentang irobnya aja. Itu ya. Kenapa min enggak diartikan ya, di pelajaran lain seperti pelajaran balago, yang balago itu ilmu dari ilmu badik, ma'ani dan bayan. Barakalafikum. Qala aslu hadhil jumlah hal min su'alin indaka. Asal dari kalimat ini adalah hal min su'alin indaka. Apakah ada soal padamu? Artinya apakah engkau memiliki soal? Nah, hadhi min zaida. Nah, min ini zaida, tambahan. Ini adalah min tambahan. Wa min syurut didukhuliha, dan syarat masuknya min tambahan, yang pertama syaratnya, an yasbiqaha nafyun au nahyun, diawali oleh nafyun, penafian seperti ma, la, itu ya, au nahyun atau larangan seperti la nahya, au istifhamun atau istifham bihal, dengan hal. Yang kedua, an yakuna majruruha nakirotan, majrurnya dia itu isim nakiro. Yang setelah min itu apa? Majrur kan? Isim nakiro. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana i'rabnya? Nah, perhatikan i'rabnya. Hal min su'alin. Itu ya. Takdirnya apa? Hal min su'alin indaka. Maksudnya ditakdirkan itu karena harus ada mubtada khobar. Ya. Enggak bisa kita mengatakan mubtada tanpa khobar. Demikian juga enggak bisa kita katakan khobar tanpa mubtada. Kalau sampai enggak ada, kita katakan muqaddar. Muqaddaru atau muqaddar. Dari sisi itu. Kenapa tadi? Asalnya berarti menunjukkan kepada rukun kalimatnya, mubtada khobarnya. Kita kembali ke sini. Hal min su'alin, hal harfu istifham. Harfu istifham la mahala lahu min al-i'rab. Huruf istifham yang tidak ada kedudukan dalam i'rab. Semua huruf enggak ada kedudukan dalam i'rab. Jangan ragu kalau antum tanya, apa kedudukannya? Tidak ada kedudukan dalam i'rab. Itu kaidah. Semua huruf enggak ada kedudukan dalam i'rab. Nah, min su'alin min harfu jarin zaidin. Min huruf jar tambahan. Zaid tambahan. Yang namanya tambahan keberadaannya seperti tidak ada. Itu tambahan. Dia didatangkan dalam rangka untuk hikmah tertentu seperti seperti taukid untuk penegasan. Nah, su'alin. Nah, su'alin di sini cara i'rabnya ada dua. I'rab yang gampang kita katakan majrurun lafdhon marfuun mahallan. Majrurun lafdhon artinya lafadznya majrur. Marfuun mahallan namun kedudukannya marfu sebagai mubtada. Gitu ya. Majrurun lafdhon marfuun mahallan. Lafadznya majrur karena terkena oleh huruf jar zaid tadi. Dia terpengaruh pada harokatnya saja, namun enggak pengaruh pada arti, enggak pengaruh. Sehingga enggak boleh diartikan min dari, enggak boleh. Nah, marfuun mahalan. Kenapa dikatakan marfuun mahalan? Karena kedudukannya dia marfu sebagai apa? Mubtada. Ada. I'rab yang kedua, min harfu jar zaid terus su'alin mubtada. Marfu'un alamatu rafihi doma muqaddara. Gitu ya. Mubtada'un marfu'un alamatu rafihi doma muqaddara. Mana amin dhuriha istighalu mahal biharakati harful jar zaid. Ingat yang pada pelajaran kita yang lalu kita sering mengucap istighalu mahal kan? Ketika ketemu dengan ya mutakallim kan kita katakan apa? Istighalu mahal biharakatil munasabah ya mutakallim gitu ya. Kalau ini apa? Mana amin dhuriha istighalu mahal biharokati harfil jar zaid. Itu tempatnya tersibukan karena terkena huruf jar zaid. Lafadznya tersibukan karena terkena amil tadi, amil yang berupa huruf jar zaid yang berpengaruh pada lafadz tidak berpengaruh pada kedudukan. Mana khobarnya? Khobarnya tadi mahdub, takdirnya indaka. Hal min su'alin takdirnya? Takdirnya apa? Hal min su'alin indaka. Nah, mengerti ya? Jadi itu ngirup sih antum gak ngerti gak apa-apa. Yang antum pahami sekarang yang ada di buku apa? Ada huruf jar zaid yang syaratnya diawali nafyun atau nahyun atau istifham. Kemudian yang majrurnya harus nakiro. Yang majrurnya harus nakiro. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang diawali oleh nahyun. Contohnya apa? La tadlim min ahadin. La tadlim, jangan engkau mendolimi seorang pun. La tadlim min ahadin artinya la tadlim ahadan. La tadlim, jangan engkau mendolimi min ahadin seorang pun. Nah, di situ minnya huruf jar zaid ya. La nahya tadlim fi'il mudhari' yang majum karena ada la nahya min harful jar zaid ahadin majrur lafdhon mansub mahalan karena kedudukannya sebagai objek maf'ul bihi. Atau kita katakan maf'ulun bihi mansub alamatun nasbihi fatha muqaddara mana amin duriha istighalu mahal biharakatil harful jar zaid. Nah itu ya. Nah, ya i'rab ini enggak hafal enggak apa-apa ya. Untuk pembukaan antum, namun ketika kita masuk nahu antum harus hafal, harus mengerti pada babnya, terutama pada babnya. Nah. Itu yang contoh untuk itu. Yang contoh untuk ma apa? Ma yasbukaha ma. Contohnya maghoba min talibin. Maghoba min talibin, tidak ada satu siswa pun yang tidak hadir. Tidak ada seorang siswa pun yang tidak hadir. Maghoba min talibin. Artinya maghoba talibun. Itu artinya maghoba talibun. Boleh antum mengucap maghoba talibun, tidak ada satu siswa pun yang tidak hadir. Boleh mengucap tambah min, tidak ada satu siswa pun yang tidak hadir. Artinya sama. Secara lafaz sama artinya, lafaz dalam terjemahan bahasa Indonesia sama. Maghoba ahadun dengan maghoba min ahadin artinya sama. Namun secara ilmu balago ada perbedaan. Lebih tegas artinya ada minnya. Karena memiliki arti taukid, penegasan. Maja'a min basharin. Ada di ayat kan? Maja'a min basharin. Artinya tidak ada seorang pun yang yang datang, siapapun dia, tidak ada yang datang. Itu artinya lebih tegas daripada mengatakan maja'a basharun. Nah, itu ya. Al-misal, contoh di sini. Kawin jumalan min ala ghirarihi musta'milan kalimatil lati baina qosain. Buatlah kalimat sesuai dengan barisannya dengan memakai kata-kata yang ada di antara dua kurung. Nah, silakan dibikin. Makanya hal-hal semua enggak apa-apa. Siapa yang mau? Hal min khabarin. Artinya apa? Hal min khabarin artinya? Apakah ada berita? Nah, apakah ada berita? Nomor berikutnya. Hal min jadidin. Apakah ada yang baru? Nam, apakah ada yang baru? Aksanta. Kemudian hal mim mazid. Apakah ada tambahan? Nam, apakah ada tambahan? Aksanta. Itu ya. Selesai dari min zaida. Antum ingat-ingat min zaida ini dobitnya, ketentuannya diawali dengan nafyun, nahyun atau istifham. Kemudian majrurnya isim nakiro. Nah, kemudian yang majrurnya ini bisa sebagai mubtada, seperti pada contoh yang kita baca hal min sualin, yaitu mubtada. Bisa juga sebagai maful bihi, seperti apa? La tadlim min ahadin. Bisa juga sebagai fa'il, seperti apa? Maghoba min talibin. Gitu ya. Bisa juga sebagai yang lainnya, manaibul fa'il misalkan, tergantung kalimatnya. Nah. Ya, kemudian ladayya sualun. Ladai barfu makanin bimakna indah. Aku memiliki soal. Ladaya, aku memiliki soal. Atau padaku soal. Namun yang tepat, aku memiliki soal. Ladai barfu makanin bimakna indah. Ladai di situ dorob makan yang memiliki. Ladaya dorob makan apa? Ladaya dibaca ladaya. Dorob makan yang memiliki arti indah di sisi atau pada. Di sisi atau pada. Tuklabu alifuhu ya'an. Alifnya diganti menjadi ya. Asalnya apa? Lada. Asalnya lada. Ya. Alif. Bukan ya, asalnya lada. Tuklabu alifuhu ya'an ma'ad domir. Diganti ya ketika dia bersambung dengan domir. Ma'ad domir maksudnya ketika bersambung dengan domir. Ladaihi, ladaika, ladaiya. Itu bersambung dengan domir ya. Kama tuklabu alifu ila. Seperti dirubahnya alif pada ila. Nah, ila berakhiran apa? Alif enggak? Alif. Tapi ketika bersambung dengan domir, ilaihi, ilaika, ilaikum. Nah, itu kan? Wa ala, demikian juga pada ala. Fatakulu ladaihi, ladaika, ladaiya. Nah, seperti ala, alaika, alaikum. Nah, itu asalnya alifnya adalah, ya itu asalnya alif. Kemudian berubah menjadi ya. Nah, kalau wa ilaika amthilata. Apa artinya? Wa ilaika amthilata apa artinya? Ambillah contoh-contoh berikut. Nah. Qala wajadtuhu ladal babi. Aku mendapatinya di sisi pintu. Mada ladaika? Apa yang ada di sisimu? Wa bitanzil dan pada yang diturunkan yaitu pada Al-Qur'an. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Dan di sisi kami terdapat kitab yang berbicara dengan benar, yaitu kitab amalan catatan perbuatan manusia ya. Yang di kanan kiri senantiasa ditulis dari perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ba kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga terhadap apa yang ada pada sisi mereka. 14. Madidul marid. Apa lawan dari marid? Sakit. Jawabannya didduhu as-sahihu. Lawannya adalah sahih. Sahih ya. Hati madial af'alil atiyati. Berikanlah fi'il madi fi'il, berikanlah fi'il madi dari fi'il-fi'il berikut. 6. Yahmilu. Apa fi'il madinya? Hamala. Yatlu'u. Tola'a. Yakhtubu. Khotoba. Yagrubu. Horoba. Yakrubu. Koriba. Yakrubu. Yantiku. Natoko. 6. Yahmilu membawa. Yatlu'u. Terbit. Yakhtubu berpidato. yakrubu tenggelam, yakrobu dekat atau mendekat, yantiku berbicara. Nah, hati mufradal asma'il atiyati, berikanlah isim mufrad, berikanlah mufrad isim-isim berikut ini. Hurumun, apa mufradnya? Haramun. Nah, artinya ihram. Nah, sukara atau muhrim artinya ya. Sukara apa artinya? Apa mufradnya, afan? Sukara mufradnya? Sakronu. Sakronu yang mabuk. Yang mabuk kalau mudakar sakronu, kalau muanas sakro. Sakronu atau sakro. Sakro untuk muanas ya. Jamaknya apa? Sukara. Jamaknya malaikat, malaikatun apa jamaknya? Afan, mufrad. Apa apa mufradnya? Malakun. Malakun mufradnya. Kalau malikun raja. Kalau malakun malaikat. Kalau milkun kepemilikan, milik, milkun. Kalau mulkun kekuasaan, kerajaan. Nah, itu ya. Beda harokat, beda beda arti jauh. Nah. Ma'anin apa mufradnya? Makna, maknan atau makna. Nah. Hati jam'al asma'il atiyati, berikanlah jamak dari isim-isim berikut ini. Amun, tahun, apa jamaknya? A'wamun, a'wamun. Nah. Tiflun, apa jamaknya? Atfalun. Nah, tiflun anak kecil atau bayi, bayi. Nah. Sahihun, apa jamaknya? Jamaknya bisa asihahu, boleh sihahun. Seperti do'ifun, jamaknya di'afun. Gitu kan? Sahihun berarti jamaknya bisa asihau. Asihau ini untuk jamak yang berakal. Kalau sahihunnya diberikan kepada yang berakal, berarti jamaknya asihau. Kalau sahihunnya diberikan kepada yang enggak berakal, berarti jamaknya sihahun. Sihahun seperti hadisun sahihun. Berakal apa enggak hadis? Enggak berakal kan? Ahadis apa bilang? Ahadis sihahun. Hadis-hadis yang sahih itu sifatnya. Kalau tulab, at-tulabu as-siha'u, para siswa yang as-siha, yang sehat. Itu yang maksudnya itu, penggunaan jamaknya kalau berakal pakai as-siha'u, kalau yang tidak berakal sihahun. Nah. Mutazawijun, apa jamaknya? Nah, dikasih wawu dan nun, menjadi jamak mudzakkar salim. Mutazawijuna. Hisbun, jamaknya? Ahzabun, golongan. Mutasyabihun yang menikah. Imamun, a'immatun. Nah, jamaknya a'immatun, bisa juga jamaknya imamun. Imamun itu bisa mufrad, bisa jamak. Gitu ya. Imamun bisa mufrad, bisa jamak. Bisa mufrad, bisa jamak. Bisa kita ngucap hada imamun, bisa ngucap juga haulai imamun. Nah, namun kalau sekarang kita niatkan mufrad imamun, apa jamaknya? Jamak a'immatun. Nah, boleh enggak imamun? Boleh. Nah, ada beberapa isim yang jamaknya sama dengan mufradnya. Nanti antum buka bab jamak taksir ya. Bab jamak taksir nanti ada sekitar kurang dari 10 isim kalau salah. Itu ada sinwan, imam dan seterusnya, tinggal dilihat antum. Nah, maksudnya ketika tahu isim-isim ini yang jumlahnya terbatas, yaitu bisa mufrad bisa jamak, ketika ada yang menggunakan isim isyarat jamak antum mengerti. Haulai imamun, antum enggak nyalakan. Iya benar, karena imam itu bisa mufrad bisa jamak. Itu maksudnya. Nah. Nah, ini kalau ada soal jebakan antum tahu ya. Pilih jawaban yang benar. Semuanya pilih yang salah. Kisi-kisi dulu. Pilih jawaban yang salah. Ada di situ haulai imamun. Nah, itu jangan disalahkan, itu benar. Benar. Nah, berikutnya. Berapa sekarang? 18. Dakhaltu 'alal mudiri, ay dakhaltu maktabal mudiri wa huwa fihi. Aku masuk 'alal mudir, artinya apa? Aku masuk ke kantor mudir dalam keadaan beliau di dalamnya. Maksudnya bukan artinya masuk ke badannya. Kalau diartikan perlafat aku masuk kepada mudir, masuk ke kepala sekolah, maksudnya apa? Masuk ke ruangan kantornya. Aqama shalah al-mudhari yuqimu. Aqama shalah mendirikan salat. Mudhari'nya yuqimu, aqama yuqimu. Fi'il amrnya aqim. Nah, antum tinggal lihat bab tentang fi'il pada wazan yang ke 789 ya, cari ya. Ada wazan af'ala yuf'ilu, nanti ada aqama di situ. Dari af'ala. Itu bisa antum lihat dari situ. Wazannya dari af'ala. Di bab 2 khusus berkaitan dengan fi'il. Di kitab apa ini? Kitab Al-Mumti' fi'il mitasrib maksudnya. Nomor 20, mal farqu bainal 'abdi wal 'ubaidi? Apa perbedaan antara 'abd dan 'ubaid? 6. Mada tusamma siqatal 'ubaid, dan disebut apa bentuk 'ubaid ini? Maksud lafadz 'ubaid fi shorf pada ilmu shorf. 6. Barakallahu fikum, kalau 'abdu itu dia isim yang mukabbar yang tidak mengalami tasghir, kalau 'ubaid isim yang mengalami tasghir. Sehingga dikatakan siqatu tasghir, disebut bentuk tasghir. Nah, bentuk tasghir itu wazannya ada 3. Pertama fu'ailun, yang kedua fu'ailun, yang ketiga fu'ailun. Nah, antum melihat bab tasghir ya. Bab tasghir itu di akhir-akhir bab isim pada kitab Al-Mumti', disebutan rinciannya di situ. Nah, masuk dalam bab tasghir ini. 21, wasaltul madinata wa wasaltu ilal madinati kilahuma sahih. Aku sampai Madinah, artinya sama. Ada ilah dan enggak ada ilah, artinya sama. Jangan diartikan aku sampai ke Madinah, enggak perlu. Wasaltul Madinata, aku sampai Madinah. Wasaltu ilal Madinati juga artikan aku sampai Madinah. Nah, enggak perlu diartikan ilah di situ sampai. Kilahuma sahih, keduanya sahih. Maksudnya apa? Maksudnya dua kalimat ini benar, baik ada ilahnya ataupun enggak ada ilahnya benar. Nah, bagaimana i'rabnya? I'rabnya sejak kalau kita baca yang wasaltu ilal madinati, berarti wasaltu fi'il fa'il ila huruf jar al madinati isim majrur bi ila al matsarihi kasra. Nah, fi'il ini, fi'il wasaltu adalah jenis fi'il yang mutaadinya butuh kepada huruf jar. Ya. Ila. Nah, namun juga bisa mutaadinya tanpa huruf jar. Bisa tanpa huruf jar. Seperti ucapan wasaltul madinata. Namun ketika huruf jariyah hilang, di i'rabnya bukan maful bihi. Menurut pendapat yang kuat, meskipun boleh juga di i'rab maful bihi. Sehingga kita katakan wasaltu fi'il fa'il al-madinata mansub bin nas'il khafid. Madinata itu mansub dengan menghilangkan huruf jar. Karena di situ ada huruf jar ila, ketika ilanya dibuang, maka isim yang tadinya majrur dipatahkan. Itu yang disebut dengan mansub dengan menghilangkan huruf jar. Jadi mansubnya karena apa? Karena hilangnya huruf jar. Itu maksudnya. Dakhaltu ilal masjidi. Ila dibuang menjadi dakhaltul masjida. Berarti asalnya apa ini? Ada ila kan? Nah, apa mansubnya al masjida dakhaltu masjid? Mansub dengan membuang huruf jar. Pendapat kedua mengatakan dia itu mansub sebagai maful bihi. Pendapat ketiga mengatakan mansub menyerupai maful bihi. Nah, saidnya di sini kilahuma sahih, artinya boleh antum kasih ilah, boleh tidak. Namun untuk mengasih dan tidak mengasihnya harus sama'i. Apa sama'i? Mengikuti yang sudah berlaku pada orang Arab. Kalau fi'il tersebut ada ilahnya, maka kita ikuti. Kalau fi'il-fi'il tertentu memakai huruf jar, kita ikuti pakai huruf jar. Kalau fi'il tertentu enggak ada huruf jar, enggak boleh kita kasih. Jadi huruf jar itu enggak seperti kita menghafal ila artinya kepada, an artinya ini terus kita sambungkan dalam rangkaian kalimat, enggak. Huruf-huruf ini sudah sesuai penempatannya dengan fi'il tertentu, yang fi'il ini harus huruf jarnya ini, artinya ini. Fi'il ini huruf jarnya ini, artinya ini. Itu. Bukan kita merangkai sendiri. Karena kita menghafal huruf jar artinya ini, enggak. Huruf jar sendiri memiliki arti yang berbeda ketika bersambung dengan fi'il tertentu. Seperti rogiba ketika bersambung dengan fi, arti fi'ilnya menyukai. Kalau bersambung dengan an, arti fi'ilnya dia benci ya. Itu dari sisi menentukan arti fi'il. Terkadang huruf jarnya itu sendiri yang berbeda artinya. Ba kadang-kadang artinya untuk dorob, artinya apa? Tempat. Kadang-kadang artinya untuk meminta tolong sebagai alat. Nah, katabtu bil qalami, aku menulis dengan pena. Ba di sini artinya untuk meminta tolong, alat. Atau untuk dorob bil jami'a, sakantu bil jami'a, aku tinggal Di Mahja'il Jami'ah, di Universitas Jami'ah, di Sakan Universitas ya. Di situ memiliki arti dorob, tempat menjadikan apa tempat itu. Nah, sebaiknya untuk menyentuhkan huruf jar pada fi'il tertentu bukan karena kita menghafal arti huruf jarnya, namun menghafalkan fi'il dan apa sambungan fi'il itu dengan huruf jar di antaranya gitu. Itu bisa buka halaman fi'il lazim fi'il mutaaddi, antum lihat pada bab 2 tentang fi'il ya. Pada bab 2 tentang fi'il yang judulnya fi'il mutaaddi fi'il lazim. Halaman berapa? Siapa yang ketemu? Halaman 184. 185 di situ. Lihat. Halaman 186-nya yang paling akhir. Halaman 186. Itu antum bisa baca sendiri. Karena buku ini sudah dibuat dalam untuk bisa dibaca sendiri ya, diharapannya gitu. Sehingga kalau antum baca sendiri insyaallah mengerti. Lebih mengerti ketika ikut ta'lim online-nya. Lihat di sini, yaitu harapan ya, harapan penulis. Lihat halaman 186, halaman 186. Catatan yang hak yang benar dalam merubah fi'il lazim menjadi muta'adi adalah bersifat sama'i, sehingga apabila dalam literatur bahasa Arab tidak menyebutkan pemberian huruf jar untuk fi'il tertentu agar menjadi muta'adi, maka kita tidak boleh memberikannya. Nah, seperti tadi. Antum lihat di atas marra bidari menjadi maradaro ya, maradaro, aku melewati rumah, sama dengan mengucap marra bidari atau maro Muhammadun daro, maro Muhammadun bidari. Nah, itu catatan lakinya itu. Bersifat apa di sini? Sama'i, mengikuti apa yang sudah ada dalam literatur bahasa Arab. Mengikuti itu. Nah. Tinggal 22 ya. Mau kita selesaikan apa cukup ini? Kalau selesaikan sekedar menerjemahkan berarti. Iya. 22 yujma'u ma'na ala ma'anin, makna dijamak kepada ma'anin, makna itu mufrad, jamaknya ma'anin. Haka amsalatan ukhra, haka di sini isim fi'il ya, artinya khud, sama artinya khud. Ambillah contoh-contoh yang lain limitsli hadal jam'i, untuk semisal jamak ini jariyatun, jamaknya jawarin, jariyatun jamaknya jawarin, masyiatun jamaknya mawasin, da'iyatun jamaknya dawain, nadin jamaknya nawadin, lailatun layalin. Semua jamak yang antum lihat itu ikut wazan mafa'il, mafa'ilu wazannya. Berarti dia mamnu' minasharfi, bukan? Mamnu' minasharfi. Hanya ya-nya tidak terlihat. Kenapa? Karena dia isim lanjutan. Isim apa? Maksur atau mangkus? Pelajaran kemarin isim mangkus, isim yang berakhiran ya lazima ya, isim mangkus. Kalau kita masukkan al menjadi al jawari, al mawasi, ad dawai, an nawadi, al layali, kalau ada alnya. Atau kalau mansub kita mengucap mawasiya, karena mamlu min sarfi ya, mawasiya, dawaiya, layaliya. Karena dia mamnu' minasharfi. Wal hadhil asma ala wazn mafa'il. Isim-isim ini mengikuti wazn mafa'il. Ghayra anha la tunawwanu fi raf'i wal jari. Namun tidak ditanwin pada ropak dan jar. Namun tidak ditanwin pada waktu ropak dan jar. Kenapa? Karena dia isim mangkus tidak. Iya kan? Isim mangkus. Hilang huruf terakhirnya. Terus juga kenapa? Karena dia mamnu' minasharfi, tidak bisa ditanwin. Naam. Wala tujaru fil fathah, tidak dijarkan dengan fathah. Ini sepertinya kalimat ini enggak penting ya. Wala tujaru fil fathah ini untuk apa? Untuk jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim tidak dijar dengan fathah. Namun dijar dengan kasrah kan? Naam. Ada enggak cetakan lama? Itu tunawanu wa tujaru apa wala tuwanu wala tujaru kan? Ghayra anaha tunawanu fi raf'i wal jar. Ya. Namun dia itu ditanwin pada rafa dan jar, afan. Namun dia ditanwin pada waktu rafa dan jar, yaitu tanwin iwat, ya, tanwin iwat. Tanwin iwat maksudnya gitu. Layalin, ada tanwin kan? Seperti dalam kalimat yang dibawa. Nanti ketika marfu dan majrur dia munawan. Namun munawan di situ munawan tanwin iwat, bukan tanwin apa namanya? Yang lainnya. Iwat. Wala tujaru fil fathah, tidak dijarkan dengan fathah. Nah, di sini wala tujaru fil fathah ini untuk jamak muannats salim. Wala, wala ya, Pak? Wala, wala tujaru, tidak dijarkan dengan fathah. Diantum enggak ada la ya? Enggak ada la. Yang watujaru fil fathah itu yang benar. Ah, alhamdulillah ada cetakan lama. Yang benar itu yang cetakan lama. Anak belum lihat cetakan lama, tapi menurut anak ini salah tulisan ini. Ternyata betul ya. Apa? Iya, bil fathah muqaddar. Kenapa? Karena semangkus ya kelihatan. Wa tujaru bil fathah muqaddar. Itu aja yang dipakai yang cetakan lama ya. Yang lainnya dibuang. Kalau ada lainnya itu artinya salah. Itu untuk jamak muannats salim jadinya. Wa tujaru bil fathati muqaddar. Itu benar. Wa tujaru bil fathahi wa tujaru bil fathati muqaddar. Bil muqaddarati. Naam. Lebih jelas kita baca contoh ini, lihat contohnya. Taqulu lil wawi ma'anin katsiratun. Ma'anin di sini sebagai mubtada. Ma'anin sebagai apa? Mubtada, berarti rafa kan? Tadi disebut tunawanu fi raf'i wal jar. Ketika rafa dia munawan. Tanwin apa? Tanwin iwat. Lil wawi ma'anin katsiratun. Lil wawi jar majrur, ma'anin mubtada, marfu alamatur rafihi. Doma muqaddaro alalia mahdufa. Nah, gitu kan. Alalia mahdufa. Nah. Kemudian, kathiratun sebagai sifatnya. Ta'til wawu li ma'anin kathiratin. Ta'ti fi'il. Alwawu fa'ilnya. Lam harful jir. Ma'anin majrur bilam. Alamatu jarihi. Kasro muqaddaro alalia mahdufa. Apa arti yah mahdufa? Ya yang dihapus. Karena ya-nya enggak kelihatan. Tanda jirnya kasro muqaddar pada ya yang dihapus, itu maksudnya. Kathiratin sebagai apa? Sifatnya. Nah, a'rifu lil wawi ma'aniya kathiratan. Ada enggak fathahnya di antum? Yang benar ada fathahnya. Ma'aniya kathiratan. Enggak diragukan lagi ya. Itu secara cetak. Kenapa? Karena isim mangkus ketika mansub keluar enggak fathahnya? Keluar. Lihat bacaan di atas. Watu jaru tujaru fil fatha. Kalau ini kan bukan tu, kan bukan majrur kan? Apa dia mansub? Naam. Yang mansub enggak ada keterangan di atas. Hadil asma ala wasin mafail ghari anahatun nawan fi rafi wal jar. Wa tujaru fil fatha muqaddaro. Enggak ada mansub kan? Belum ngasih keterangan mansub. Naam, belum ada keterangan mansub. Mansubnya ya kita ambil ke pengertian umum tentang isim mangkus. Ketika mansub tanda nasabnya apa? Fathah dhahira. Naam. A'rifu lil wawi ma'aniya katsiratan, aku mengetahui wawu memiliki arti yang sangat banyak. A'rifu fi'il fa'il lam harful jar, wawunya isim majrur bilam, ma'aniya maful bihi untuk a'rifu mansub alamat nasbihi fathah. Katsiratan sifatnya. Nah, kalau katsiratan tanwin kan? Iya, karena kenapa? Karena dia isim mansharif bukan mamnu' minasharfi. Ana sebut sarif, kalau mamnu' minasharfi fathahnya satu. Ra'aitu Fatimata. Satu enggak fathahnya? Ra'aitu Fatimata, satu. Ra'aitu Masjidah. Nah, fathahnya satu. Nah. Ada pertanyaan? Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pelajaran yang kedua. Pada pertemuan berikut kita akan memasuki pertemuan yang pelajaran yang ketiga insyaallah. Gimana? Lumayan berat ya? TL3? Emang lumayan berat. Namun targetnya untuk mengerti lembaran yang kita baca itu. Kalau anak-anak ngasih tambahan, kalau pemateri ngasih tambahan itu syukur antum mengerti, enggak pun enggak apa-apa. Namun yang antum harus pahami apa yang ada di buku itu. Harus ada di buku, iya. Nah, itu ya. Dan sebetulnya tambahan kalau antum putar ulang-ulang lewat audio dan seterusnya, terus antum suatu ketika mendapatkan pembahasan yang mengarah ke situ, antum akan lebih paham ketika mendapatkan pembahasan yang mengarah ke situ, karena sudah ada pembukaan dari pembahasan sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Besok pagi kita ada tasrif ya, pelajaran apa? Al-Mumti' fi ilmi tasrif, ilmu sorob mudah dan lengkap. Nah, bagi yang belum memiliki kitabnya, bisa dipesan di toko-toko buku ya. Kelihatannya sudah banyak toko buku yang menyediakan kitab ini. Di Atuko menyediakan Gema Ilmu dan seterusnya. Kalau yang dekat dengan kami bisa pesan lewat kami. Kenapa disarankan untuk memiliki kitab ini? Karena dalam pelajaran tertentu kita buka, seperti sekarang kita buka enggak? Buka untuk lebih memahamkan dan lebih mempercepat pembahasan, buka itu, lebih menyempurnakan apa yang kita bahas. Nah, sehingga anak sempat sampaikan, buku ini membantu DL, baik DL 1, 2 ataupun 3, karena memang begitu. Ya, seperti yang kita dapati dari malam ini atau malam sebelumnya kan itu. Lihat buka halaman ini. Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.